Bersama-sama dengan Dianaria Digital Audio TN Shooting Tanpa Nama untuk Anda semuanya, panggil sama-sama Via Vale Demak Dar. Setiap waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenal, semua doa ku panjatkan. Sejarah ku persembahkan, fokus satu titik. Hanya itu titik itu, tetap fokus. Assalamualaikum. Assalamualaikum.